الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita lanjutkan kajian silsilah al-hadith as-sahihah. Kita masuk ke hadis 1095. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dia berkata haddatsana Haywah bin Syuraih, dia berkata haddatsana Baqiyah, dia berkata haddatsana Muhammad bin Ziyad, dia berkata haddatsani Abu Rashid Al-Habrani, dia berkata akhadha biyadi Abu Umamah Al-Bahili, wa Abu Umamah memegang tanganku. Qal, ia berkata akhadha biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku. Faqala li, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, inna minal mu'minin man yalinu li qalbu. Hai Abu Umamah, di antara kaum mu'minin ada yang hatinya menjadi lembut ya, ketika mendengar aku. Syekh Al-Albani berkata sanad ini jayyid, perawinya semua thiqat ya. Dan di situ ada sanadnya Baqiyah, namun Baqiyah di sini sarraha bitahdits sehingga tidak dikhawatirkan akan tadlisnya. Akan tetapi Ibnu Asakir meriwayatkan juga dalam tarikh Dimashq dari jalan lain, yaitu dari Ahmad bin Al-Farj, ia berkata haddatsana Baqiyah ibn Walid. Tetapi Ahmad bin Al-Faraj ini ada padanya kelemahan ya. Terlebih ia menyelisih Haywah bin Syuraih yang lebih thiqah darinya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, bahwa di antara kaum mukminin ada yang hatinya menjadi lembut kepada Rasulullah SAW. Apa sih maksudnya menjadi lembut kepada Rasulullah hatinya? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa ma'nahu ay yaskunu wa yamilu ilayya bil mawaddati wal mahabbah, artinya hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepadaku sehingga ketika mendengar nama Rasulullah SAW hatinya merasa bahagia, rasanya hatinya itu terasa ya dingin sejuk ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walisa dhalika illa bi ikhlasil ittiba'i lahu duna siwahu minal bashar, dan itu tidak mungkin dicapai akhi ya, kecuali dengan cara betul-betul memurnikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul-betul kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia ya. Maka orang yang lebih mendahulukan Rasulullah dari pendapat ulama, dari pendapat siapapun manusia, pasti hatinya akan lembut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala ja'ala dzalika wahdahu dalilan ala hubbi azza wa jalla. Kata Syekh Al-Albani, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bukti kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Di sini Allah mengatakan apa? Jika kalian mencintai Allah, Berarti tandanya apa? Ikuti aku, yaitu Rasulullah SAW. Maka orang yang mengaku dirinya mencintai Allah tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka hakikatnya cintanya itu ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Afalam ya'ni lil ladzina yaz'umuna hubbahu sallam fi ahadithihim wa anashidihim an yarji'u ila tamassuk bi hadzal hubbi shadiq al musil ila hubbillah taala? Apa belum saatnya, kata beliau, bagi orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mencintai Rasul dalam nyanyian-nyanyian mereka, dalam ucapan-ucapan mereka, untuk segera mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu kalladzina qala fihi syair. Jangan sampai mereka itu seperti yang diucapkan oleh penyair ini. Ta'sil ilah wa anta tudhhiru hubbahu. Hadzal amruka fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu memaksiati Allah sementara kamu mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Iya. Kalaulah cinta kamu itu jujur kepada Allah, pasti kamu akan menaati Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang itu akan menaati orang yang ia cintai. Kita mengatakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita mengada-ngada syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhi, hakikat cinta Rasulullah, hakikat cinta Allah itu adalah ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas ucapan, akhi, saya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Ya, apalagi cinta Rasul hanya setahun sekali. Ya. Orang-orang yang merayakan kelahiran Rasulullah kan mengatakan apa? Dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat jauh lebih cinta mereka kepada Rasulullah. Para tabi'in jauh lebih cinta kepada Rasulullah. Para tabi'ut tabi'in lebih cinta kepada Rasulullah. Tapi tidak ada satupun mereka yang merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Cinta itu hakikatnya, Pak, dengan cara menapaki jejak kaki Rasulullah, itu cinta. Rasulullah lakukan, kita lakukan. Rasulullah tidak lakukan, ya kita tidak lakukan. Itu namanya cinta. Adapun Rasulullah lakukan, kita tidak lakukan. Rasulullah tidak lakukan, kita lakukan. Bagaimana akan dikatakan seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang paling utama, akhi, orang yang masuk dalam hadis ini siapa? Para ahli hadis. Kenapa ahli hadis? Mereka selalu bergumul dengan hadis. Bahkan mereka yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari mereka mempelajari hadis. Pasti setiap hari mereka bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1096. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq. Dia berkata, haddatsana Hammad bin Al-Hasan Al-Warraq. Dia berkata, haddatsana Hibban bin Hilal. Dia berkata, haddatsana Sulaim bin Hayyan. Dia berkata, haddatsana Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah secara marfu', wa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, ibta'u anfusakum minallahi min malillah. Hai manusia, belilah diri kamu dari Allah, dari harta Allah juga. Fa in bakhila ahdukum an yu'tiya malahu linnas. Kalau seseorang dari kalian bakhil untuk memberikan hartanya kepada manusia, falyabda binafsih, maka hendaklah ia bersedekah untuk dirinya dulu. Ya. Waliyatasaddaq ala nafsih, mulailah dari dirinya dulu. Falyakul walyaktasi mimma razaqahullahu azza wa jal. Hendaknya dia makan, memakai pakaian dari apa yang Allah berikan rizki kepada dia. Hadis ini, akhi, menunjukkan Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih. Semuanya perawi thiqat. Ini perawi Muslim selain Sulaim bin Hayyan, ia perawi yang thiqah. Hadis ini menunjukkan, akhi, ya, bahwasannya sodakoh itu adalah jual beli yang menguntungkan. Dan memang sangat menguntungkan. Pernah enggak antum modal 10 ribu untungnya 10 juta. Pernah enggak, Pak? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin, mustahil kayaknya. Atau antum modalnya 1 juta, untungnya 100 juta. Enggak mungkin kayaknya. Tapi kalau sedekah bisa tidak? Kata Rasulullah SAW, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, bayangkan, dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangkannya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, sebutir kurma diterima oleh Allah dengan baik. Kenapa? Karena keikhlasan dan kehalalannya. Lalu kemudian Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung, ya akhi, masya Allah. Ini untungnya berapa persen ya? Ya, wallahi ini akhi, ya, jual beli yang sangat menguntungkan, akhi. Bahkan sebutkan dalam hadis ketika Allah turunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Mendengar ayat ini, Abu Talha datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, 'Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.' Dan sesungguhnya, hai Rasulullah, 'Wa inna ahabbal mal ilayya bayraha.' Ya, harta yang paling saya cintai, hai Rasulullah, ini kebun yang berada di depan Masjid Nabawi pada waktu itu milik Abu Talha. Ini harta yang paling saya cintai, ya Rasulullah. Maka saya ingin sedekahkan, ya Rasulullah. Silakan engkau bagikan kepada, ya, ke tempat yang engkau pandang itu baik." Apa kata Rasulullah? Dzaka malun rabih, kata Rasulullah. Bagus sekali, itu harta yang menguntungkan, kata Rasulullah. Itu harta yang menguntungkan. Bayangkan, masya Allah. Rupanya harta yang menguntungkan itu hakikatnya adalah harta yang kita sedekahkan, akhi. Yang kita infakkan itu yang menguntungkan. Adapun yang kita tidak infakkan belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi digondol orang, maling. Bisa jadi kebakaran. Bisa jadi kita meninggal dunia kemudian dibagikan ke ahli waris. Belum tentu jadi harta kita. Hakikat harta kita itu yang sudah kita apa? Sedekahkan di jalan Allah. Maka kata Rasulullah, "Hai manusia, beli diri kalian dari Allah dengan harta Allah Subhanahu wa taala." Tapi kata Rasulullah, kalau ternyata kalian bakhil untuk memberikan harta kalian kepada manusia, maka setidaknya bersedekahlah buat diri sendiri. Hendaklah ia makan, hendaklah ia memakai pakaian dari apa yang Allah berikan rezeki kepada dia. Ini menunjukkan, akhi, kalau kita dikasih rezeki oleh Allah, perlihatkan nikmat itu kepada dia, pada diri kita. Perlihatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara nikmati ala abdi." Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Kalau antum diberikan oleh Allah harta, ya antum jangan pakai pakaian yang banyak tambalannya lah. Ya. Yang wajar aja. Perlihatkan nikmat Allah kepada antum. Ya. Nah ini akhi a'azzakumullahu wa iyyakum. Dan dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada seorang laki-laki datang dan berkata, "Ya Rasulullah, ya, siapa orang yang paling berhak aku sedekah, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ibda binafsik." Mulai dari dirimu sendiri, sedekahlah untuk dirimu. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya punya lebih dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu bersedekahlah untuk keluargamu." Kata orang ini, "Ya Rasulullah, saya punya lebih dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu bersedekahlah untuk karib kerabatmu." Ya. Kata orang ini, "Saya punya lebih lagi dari itu, ya Rasulullah. Kalau begitu bersedekahlah untuk ini dan itu." Berarti, Pak, ya, kalau kita sudah bersedekah untuk diri kita sudah cukup, alhamdulillah, pakaian sudah ada, makan sudah cukup buat diri keluarga, ya, istri, anak yang merupakan tanggungan kita. Kemudian setelah itu baru siapa? Karib, karib kerabat. Setelah karib kerabat siapa? Baru orang lain. Makanya aneh kalau ada orang yang sama temannya royal, masya Allah, sama adik sama kakaknya pelit, minta ampun. Ini orang tertipu, akhi, azakumullah wa iyakum. Harusnya keluarga dulu, baru kemudian orang orang lain. Karena sedekahnya kita buat keluarga dapat dua pahala. Yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua apa? Silaturahim, masya Allah. Ya, karena itu kalau kita mau bersedekah, akhi, pikirkan. Ya, ini harta saya mau simpan di mana sih yang paling afdol, yang paling utama, itu yang kita pikirkan. Jangan yang kita pikirkan yang penting saya sedekah. Ya. Ini orang yang saya katakan tidak punya ilmu seperti itu. Tapi orang yang punya ilmu, ketika dia mau bersedekah, wah saya punya duit nih, kelebihan duit nih 100 ribu. Saya ingin bersedekah, tapi yang gede pahalanya gimana ya? Mana yang harus diutamakan? Nah, pikirin dulu. Oh, ya kita lihat, oh ada saudara saya ini yang susah. Nah, saudara dulu, Pak. Ya, dahulukan itu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadis 1097. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam sunatnya, Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dari beberapa jalan, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Anas bin Malik. Anna rajulan qal, bahwa ada seorang laki-laki berkata begini, ya Muhammad, anta sayyidana wabna sayyidina, wa khairana wabna khairina. Hai Muhammad, engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Engkau adalah yang terbaik di antara kami dan yang anak yang terbaik di antara kami. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda apa? Ya ayuhan nas, hai manusia, alaikum bitaqwallah. Fi riwayatin qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Dalam satu riwayat, wala yastajirukum syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah, Abdullah wa rasuluh, wa ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jall. Kata Rasulullah apa? Kepada orang-orang itu, hai manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Dalam satu riwayat, hai manusia, hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang wajar. Ya. Jangan sampai setan menyeret kalian. Aku ini Muhammad bin Abdullah. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat aku melebihi kedudukan aku sebagai hamba dan Rasulnya yang Allah telah dudukan aku padanya. Padahal orang ini hanya mengatakan apa, Pak? Hai Muhammad, engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Engkau yang terbaik dari kami dan anak dari yang terbaik dari kami. Benar enggak itu? Ucapan ini benar kan? Tapi apa kata Rasulullah SAW? Hai manusia, ucapkan dengan kata-kata yang wajar. Rasulullah khawatir setan akan menyeret mereka kepada apa? Bersikap berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya seperti orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa AS. Makanya kata Rasulullah SAW, la tuturuni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa AS itu. Perhatikan, Pak, dan bandingkan di zaman sekarang ini. Banyak kaum muslimin yang mengaku cinta Rasul tapi terlalu berlebihan. Akhirnya mengangkat Rasulullah melebihi kedudukan beliau sebagai hamba dan Rasul. Akhirnya apa? Memberikan kepada Rasulullah sifat-sifat ketuhanan. Ya, di antara syair yang sering dibacakan oleh kaum muslimin itu, wa inna min judikad dunya wa darratiha wa min ulumikal ilmul lawhi wal qalami. Di antara kedermawananmu, wahai Nabi Muhammad, adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu adalah ilmu Lauhul Mahfuz dan qalam. Masya Allah. Dia mengatakan Rasulullah tahu yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Dia mengatakan bahwa yang ditulis oleh pena ya di Lauhul Mahfuz Rasulullah tahu. Masya Allah. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-A'raf apa? Ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Untuk dirinya sendiri Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat ketika Rasulullah masih hidup. Bagaimana Rasulullah sudah meninggal, akhi? Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair, kata Allah. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa mamassaniya su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Subhanallah ya akhi, azakumullah. Ya. Di Indonesia ini orang begitu ramai Pak baca apa itu ya? Shalawat nariyah itu Pak. Ya, usolli salatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala Rasulillah alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bihil haja hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Aku ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah, yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua kesusahan. Dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Masya Allah. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi ini berlebihan Bapak sekali. Iya. Apalagi kalau di saat-saat merayakan Maulid Nabi itu kan ya, banyak kaum muslimin punya keyakinan rohnya Rasulullah datang. Lalu kemudian mereka berdiri untuk menyambut rohnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang meninggal tidak mungkin kembali ke alam dunia, tidak mungkin selama-lamanya. Iya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Anas bin Malik berkata, tidak ada orang yang paling suka untuk dilihat oleh mata para sahabat kecuali Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah datang, mereka tidak berani untuk berdiri menghormati Rasulullah, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Rasulullah tidak suka disambut dengan berdiri. Bandingkan dengan zaman sekarang Pak, banyak kiai-kiai begitu sangat senang murid-muridnya berdiri, tangannya udah begini duluan, wah, cium tangan begini. Rasulullah SAW tidak suka disambut dengan berdiri. Sementara di zaman ini begitu senang. Bahkan kalau ada muridnya enggak berdiri, dia marah. Marah. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Man ahabba an yatamathal lahun nasu qiyaman fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka seseorang lain berdiri untuk menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Kalau kita merasa suka orang lain berdiri menghormati kita, siap-siap ya tempat kita dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman sekarang malah dijadikan sebagai sesuatu kebiasaan ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, a'azakumullah, kita terhadap Rasulullah antara Mu'tazilah dan Sufiyah. Orang Sufi terlalu berlebihan terhadap Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka mengatakan Rasulullah tahu yang gaib, Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini syirik. Mu'tazilah kebalikannya, mereka meremehkan Rasulullah SAW. Mereka menganggap katanya akal mereka lebih daripada Rasul, daripada sabda Rasulullah SAW. Ahlu sunnah tengah-tengah. Mereka mengatakan Rasulullah SAW manusia, tapi beliau sebagai Rasul yang harus kita taati, yang harus kita ittiba Rasulullah SAW. yang pendapat-pendapat kita harus mengikuti pendapat Rasulullah SAW, yang tidak boleh kita mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasulullah SAW. Namun Rasulullah manusia yang tidak boleh dipertuhankan. Manusia adalah hamba Allah yang tidak boleh disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Itulah ya akhi. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari ya perang Khaybar, lalu ada seorang hamba saya wanita bernyanyi sambil memegang rebana dan mengatakan apa? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah marah kepada wanita ini. Marah. Kata-kata ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Inilah ya akhi, pelajaran yang ingin Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Penghormatan kita kepada Rasulullah dengan cara ittiba, bukan dengan cara apa? Ya, mempertuhankan, tidak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa menyebut Rasulullah dengan kata Sayyid itu sebetulnya tidak disukai oleh Rasul, walaupun banyak ulama mengatakan boleh. Tapi yang lebih bagus kita mendingan kita katakan Rasulullah, itu lebih utama. Makanya lihat ya, para sahabat kalau memanggil Rasulullah selalu mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak ada yang mengatakan ya Sayyidana, ya Sayyidana, tidak ada. Yang ada adalah apa? Ya Rasulullah. Karena kedudukan Rasul itu lebih tinggi daripada kedudukan Sayyid ya akhi. Ya. Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Setiap Rasul pasti Sayyid, tapi tidak setiap Sayyid itu Rasul. Maka kita memanggil dengan kata Rasulullah itu lebih layak, lebih baik daripada kita mengatakan dengan kata Sayyid. Ya. Baik, hadis berikutnya. Hadis 1098. Hadis yang dikutip At-Tabrani dalam Al-Awsat, ia berkata haddatsana Ahmad qala haddatsana Ahmad bin Harb Al-Musili قال حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي من إبراهيم بن طهمان من حسين المعلم من يحيى بن أبي كثير من أبو سلمة من أبو هريرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة وموحي عنه سيئة. Siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika buang air, maka akan dituliskan untuk dia satu kebaikan dan akan dihilangkan dari dia satu keburukan. Hadis ini ya, kata Syekh Al-Albani tidak ada yang meriwayatkan dari Yahya kecuali Husain, dan tidak meriwayatkan darinya kecuali Ibrahim, dan tidak meriwayatkan darinya kecuali Al-Qasim, dan bersendirian padanya Ahmad. Ini disebut dengan sanad gharib. Ya, sanad gharib itu sanad yang hanya punya satu sanad saja. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, akhi, sanad walaupun hanya satu, selama perawinya thiqah, wajib diterima. Kenapa? Karena kesikohan mereka itu yang menyebabkan kita percaya. Coba, kalau antum bertemu dengan teman antum yang orangnya jujur, takwa, soleh, lalu ia mengabarkan kabar ke antum, kira-kira antum percaya gak? Hah? Orangnya soleh pak, soleh, jujur, hafalannya kuat, gak pernah bohong. Lalu dia berkata kepada antum, kemarin saya dari Bandung dan melihat kebakaran, percaya gak? Terima gak pak? Terima. Kenapa antum menerima dia? Karena adanya indikasi yang menunjukkan kejujurannya. Orang ini jujur, gak pernah bohong. Masa dia bohong? Dia orangnya soleh, masya Allah, takwa. Dan saya juga gak pernah tahu dia berbohong. Saya yakin kita akan bisa menerimanya. Ya. Beda kalau misalnya orangnya suka bohong, suka nipu orang, suka ngibul. Kalau dia mengucapkan sesuatu ke antum, kira-kira terima gak pak? Ya, kita jadi bingung. Jangan-jangan nih ngibul lagi nih, gitu kan. Jadi akhirnya menimbulkan keraguan, ya kan? Demikian pula para ulama yang thiqat, yang hafalannya luar biasa, yang tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah, yang sangat jujur, yang sangat amanah dalam menyampaikan hadis. Ketika mereka menyampaikan hadis, wajib kita terima dong, wajib kita terima. Ya. Makanya aneh di zaman sekarang di sebuah radio ya, yang di sebelahnya Roja itu, yang mengatakan apa katanya? Kita tidak perlu mempercayai hadis-hadis yang ada diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Karena kata mereka apa? Bisa jadi mereka salah dalam meriwayatkan. Coba Pak, sebetulnya yang lebih layak untuk disalahkan para ulama atau yang ngomong tadi? Ustadz tadi. Ajib. Imam Bukhari hafal 700 ribu hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Imam Abu Daud dia hafal 600 hadis. Ini ustaz wala 40 hadis hafal. Mau mengkritik para ulama kibar. Ini sama aja kambing yang menanduk gunung. Yang dikasihani bukan gunungnya, Pak. Kambingnya. Ya. Berani sekali ya untuk apa meragukan periwayatan para ulama ul-kibar yang mereka itu subhanallah disepakati oleh para ulama akan kesikohannya ya akhi anzakumullah wa iyakum. Itulah ya, karena memang orang ini sebetulnya tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam, menggerogoti dia dengan cara apa, meragukan hadis. Kalau hadis sudah berhasil diragukan, Al-Quran akan dia ragukan nantinya, sedikit demi sedikit. Ya, na'udzubillah, nas'allahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah haramnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di saat buang air. Namun terjadi perselisihan para ulama, bagaimana kalau kita berada di sebuah ruangan, bolehkah kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan buang air? Sebagian ulama mengatakan boleh. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, raqitu baita Hafsah data yaumin. Suatu hari aku naik ke atap rumah Hafsah. Maka aku melihat Rasulullah SAW buang air menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Maka Ibnu Umar memahami, oh berarti kalau di dalam bangunan boleh. Maka ini pendapat Ibnu Umar. Ya, bahwa kalau di dalam bangunan boleh, kalau di luar bangunan tidak boleh. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh, baik dalam bangunan maupun di luar bangunan, enggak boleh. Kenapa? Karena pertama, yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya tidak boleh secara mutlak. Namun kemudian Rasulullah lakukan di dalam rumahnya, kebetulan diketahui oleh Abdullah bin Umar, itu pun Abdullah bin Umar mengetahuinya tidak sengaja. Tentu yang kita dahulukan yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Kenapa? Karena yang Rasulullah lakukan di rumah itu sendiri banyak kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama rumahnya sempit sehingga sulit untuk menghindar. Dan itu darurat sehingga tidak bisa di ya. Dalam kaidah usul fikih, apabila bertabrakan ucapan dengan perbuatan, maka yang dahulukan apa? Ucapan. Kenapa? Karena perbuatan itu mempunyai banyak kemungkinan, banyak ihtimalat kata para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melarang meludah menghadap kiblat, ya. Dan mereka yang membolehkan buang air menghadap kiblat di dalam ruangan, mereka justru mengharamkan meludah menghadap kiblat dalam ruangan. Padahal kalau kita tanya mana yang lebih berat, ludah apa tinja antum atau air seni antum? Ludah najis enggak? Enggak. kalau air seni dan apa kotoran najis tidak? Najis. Sekarang lebih berat mana? Seharusnya yang lebih layak dilarang itu, hah? Buang air dong. Kalau ludah saja tidak boleh mutlak, baik dalam ruangan maupun di ruangan, maka buang air lebih tidak boleh lagi ya. Akhi azakumullah wa iyyakum. Makanya Abu Ayyub ya, memahami larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu secara mutlak. Kata Abu Ayyub, nahana Rasulullah SAW alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah wa an nastadbiruha bighaitin aw baulin. Faqadimna Syam, fawajadta al-marahit tubna nahwal qiblah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Rahu Muslim, Abu Dawud wa ghairuhu. Kata Abu Ayyub, Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Jangan pakai tangan kiri, akhi. Kemudian kami datang ke Syam. Ternyata kami dapati WC-WC dibangun menghadap kiblat. Maka kami pun miring. Ya. Tidak menghadap tapi tetap WC-nya di situ tapi miring. Dan kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Ayyub memahami secara mutlak tidak boleh. Iya. Karena WC itu di dalam bangunan marahit namanya. Maka akhal Islam azakumullah yakum, dan itu pendapat yang saya condong kepadanya, bahwa larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu mutlak, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Sekarang Pak, kalau dikatakan larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu ilatnya apa? Alasannya apa? Menghormati Ka'bah kan? Tapi kalau sifatnya itu untuk menghormati Ka'bah, apa bedanya dalam ruangan dengan luar ruangan? Hatta antum di luar ruangan, berapa banyak gunung dan rumah yang akan menghalangi antum? Kita di Indonesia, ketika antum di luar, di lapangan kencing, berapa banyak gunung, rumah, dan itu menghalangi itu. Apa bedanya dengan menghalangi tembok, dengan dihalangi dengan gunung dan yang lainnya? Ya akhi azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya, pendapat yang paling kuat wallahu alam, bahwa ya, membelakangi kiblat dan menghadap kiblat mutlak tidak boleh di dalam buang air kecil maupun di dalam, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, wallahu alam. Hadis 1099. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, dari Hariz bin Uthman, dari Abdurrahman bin Maisarah, dari Jubair bin Nufair, dari Busr bin Jahash, bahwasanya Rasulullah SAW basaqa yawman ala kaffihi wa wada'a 'alayha isbi'ahu. Bahwasanya Rasulullah SAW meludah suatu hari ke telapak tangannya, kemudian Rasulullah meletakkan di atasnya telunjuknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yabna Adam, hai anak Adam, anna tujizuni waqad khalaqtuka min mithli hadhi. Bagaimana kamu bisa membuat aku lemah, hai anak Adam, sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini. Ya, maksudnya dari saripati air mani. Kenapa Rasulullah mempersamakan antara ludah dengan saripati air mani? Karena mirip. Ludah suci, air mani suci. Ludah membuat orang jijik, air mani juga membuat orang jijik. Sama, mirip. Ya. Maka Allah berfirman, hai anak Adam, bagaimana kalian hendak membuat aku lemah, sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini. Hatta idza sawaituka wa addaltuka masyaita baina bardaini walil ardi minka wa'id. Ya. Sehingga ketika aku telah menciptakan kamu dengan sempurna, kamu pun berjalan di antara dua bardain. Ya. Dan tanah itu sebagai tempat berpijak kamu. Fajama'ta wa mana'ta. Lalu kamu pun mengumpulkan harta. Lalu kamu pun pelit, kata Allah Subhanahu wa taala. hatta idza balagat nafsuka hadhihi wa ashara ila halqihi, sehingga ketika nyawamu telah sampai sini kerongkongan ini. Hatta idza balagat at-taraqi, dalam satu riwayat begitu, sehingga ketika nyawa kamu telah sampai ke kerongkongan kamu, qulta, kamu baru berkata, atasaddaq, saya mau sedekah. Wa anna awanu tasadduq, sementara itu bukan saatnya untuk sedekah. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan. Perawinya semuanya thiqat selain Abdurrahman bin Maisarah. Dan Abdurrahman bin Maisarah ini kata Ibnu Madini yang majhul. Akan tetapi Abu Daud berkata guru-guru Hariz semuanya thiqat. Ya, berarti perkataan Ibnu Madini mengatakan majhul tidak diterima. Kenapa? Karena ada yang mentikohkannya. Siapa itu? Abu Daud. Al-Ijli berkata Abdurrahman bin Maisarah itu Syami, orang Syam, dan tabi'in yang thiqah. Ya. Dan telah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Maisarah beberapa jamaah, beberapa ulama yang thiqat. Terlebih dia juga dimutaba'ah oleh Thawr bin Yazid dari Abdurrahman bin Maisarah. Ya. Dan sanadnya sahih kata Al-Busiri. Artinya akhi, terkadang perawi itu dianggap majhul oleh sebagian ulama karena ulama tersebut tidak mengenal perawi tersebut, tapi ulama lain mengenal dan mentikohkannya. Maka pada waktu itu yang lebih didahulukan mana? Al-Muthbit Muqaddam Alan Nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Ya. Taib, hadis ini akhi menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari sari pati air mani yang hina. Maka buat apa kita sombong? Kita diciptakan dari sari pati air mani yang hina. Apa yang perlu disombongkan sih? Ya. Maka Allah mengatakan, bagaimana kamu bisa melemahkan aku, wahai hambaku? Sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini. Mengingatkan kepada kita tentang asal penciptaan kita, bahwa kita diciptakan dari air mani, dan bahwasanya kalau Allah mampu untuk menciptakan kita dari air mani lalu jadi manusia, maka Allah lebih mampu untuk membangkitkan kita dari tulang belulang yang telah hancur. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan juga kepada kita agar kita menjauhkan sifat kesombongan, akhi. Sombong kepada Allah. Ya, karena sombong itu ada dua macam. Sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah maksudnya apa? Menolak kebenaran yang berasal dari Allah. Sombong kepada manusia itu menganggap remeh. Makanya Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menolak kebenaran, sombong kepada Allah. Menganggap remeh manusia, sombong kepada manusia. Buat apa kita sombong? Sementara kita hanya diciptakan dari sari pati air mani yang hina, ya. Fi anzakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis ini menunjukkan, ya akhi anzakumullah, bahwa manusia memang pada asalnya pelit dan dia cinta harta. Iya. Allah mengatakan innal insana apa dalam surat apa namanya Al-Ma'arij itu, khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan, enggak sabaran. Kalau ditimpa kesenangan, pelit. Kemudian Allah memberikan pengecualian. Siapa dia? Kecuali orang-orang yang sholat. Ya. Artinya dengan sholat itu kita bisa apa? Ya, menghindari sifat-sifat seperti itu. Ya akhi anzakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi, bahwa hendaknya kita beramal soleh sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Karena di saat nyawa telah sampai di kerongkongan, amalan soleh sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Makanya kata Allah, sehingga apabila nyawamu telah sampai ke kerongkongan, kamu pun baru berkata, saya mau bersedekah. Maka Allah berfirman, wa anna awanus tasadduq, padahal itu bukan waktunya untuk sedekah. Sudah tidak akan diterima lagi amalan soleh pada waktu itu. Sebelum kita wafat, dan ingat, ajal tidak pernah memberitahu kepada kita dulu, besok saya akan datang menjemput kamu. Gak ada, Pak. Ajal itu datang tiba-tiba, Pak. Iya. Ada orang sedang nyanyi, tiba-tiba jatuh gubrak mati. Ada orang lagi nonton TV, tiba-tiba jatuh gubrak mati. Ada orang sedang tidur, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang sedang ngopi, baca koran, tiba-tiba meninggal dunia. Banyak itu, Pak. Sekarang kita ini terkadang ya, sering tertipu oleh kata-kata nanti. Ah, gampang nanti saya tobat. Ah, gampang nanti saya tobat. Ya Allah, seakan-akan dia akan hidup sampai 100 tahun lagi kan. Itulah ya akhi ya, syaitan memang. Syaitan itu menjadikan kita itu selalu nanti, nanti, nanti. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Iyyaka at-tashrif. Jauhi oleh kami, kamu oleh jauhi oleh kamu kata nanti itu. Jauhi. Fa innaka fi yawmik wa lasta fi ghadik. Sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti hari ini. Tapi kalau hari esok tidak ada, kamu tidak akan menyesal kelak. Artinya, Pak, kalau kita gunakan waktu sekarang untuk amalan soleh, untuk menggunakan esok hari beramal lebih mudah, karena kita sudah membiasakan diri. Tapi kalau kita tertipu oleh kata nanti, besok, besok pun kita akan mengatakan nanti. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada kata nanti, say no to nanti, kata orang bahasa Inggris ya. Katakan tidak untuk nanti. Sekarang ada kesempatan, lakukan kesempatan sekarang untuk berzikir kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk sedekah. Iya. Kapan lagi? Mungkin besok kita sudah tidak ada nyawanya lagi, kita tidak akan menyesal, Pak. Karena kita sudah melakukan hari ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini akhi azakumullah wa iyakum. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersiap-siap untuk menuju kematian, yang selalu bersungguh-sungguh beramal soleh dan beramal soleh, dan tidak tertipu oleh kata nanti dan nanti, tidak. Iya, ini saja, dan setelah sholat isya kita buka tanya jawab. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Apakah benar waktu Nabi datang ke kota Madinah disambut dengan rebana? Tidak ada riwayat yang sahih. Tapi Rasulullah SAW pernah pulang dari Khaybar dan disambut oleh seorang jariah dengan rebana. Betul, hadisnya sahih. Namun kata para ulama bahwa yang seperti itu sama halnya dengan dibolehkannya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, demikian pula di saat pernikahan. Di saat pernikahan dibolehkan rebana, kenapa? Karena itu hari kegembiraan. Di saat Idul Fitri dan Idul Adha dibolehkan memukul rebana, kenapa? Karena itu di hari kegembiraan. Nah, Rasulullah pulang dari kota Madinah dalam keadaan selamat, tentu itu lebih gembira lagi. Ya, menggembirakan lagi. Maka kata para ulama, seperti ini diperbolehkan. Dan tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan secara mutlak. apalagi mengkiaskan semua musik, tidak. Itu pun hanya sebatas rebana saja kata para ulama. Tidak boleh yang lainnya. Wallahu a'lam. Anak perempuan yang berumur lebih dari 7 tahun yang ditinggal wafat ibunya, siapakah yang menjadi tanggung jawab pendidikan atau tarbiyah dan nafkah anak tersebut? Ini bapaknya masih ada apa enggak ya? Enggak disebutin. Ya, cuma ibunya aja meninggal dunia. Ayahnya ada enggak? Ada. Tentu ayahnya lah yang punya kewajiban. Demikian pula bibinya. Karena bibi itu kata Rasulullah biman zilatil ya, sama kedudukannya dengan apa? Dengan ibu. Maka hendaknya bibinya, ya, kakak atau adik perempuan daripada istrinya tersebut ikut untuk apa? Ya, mendidiknya. Ya, wallahu a'lam. Apakah fidyah itu harus dibayar per kepala untuk satu harinya? Iya. Karena Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin, dan fidyah memberi makan fakir miskin. Berarti setiap harinya miskin yang berbeda. Ya, bukan di itu lagi enggak. Tapi ya hari ini miskin ini, hari ini besok yang lainnya, demikian. Ya. Apa benar Ustaz ada hadis yang mengatakan akan ada nanti seorang laki-laki yang dari Habasyah yang akan meruntuhkan Ka'bah? Betul, hadisnya sahih. Ya, dia dari Ethiopia dan dia akan yang akan menghancurkan Ka'bah nanti. Dan setelah itu tidak akan ada lagi orang yang berhaji. Itu nanti di akhir zaman mendekati kiamat. Ya. Sebab disebutkan dalam satu riwayat setelah Ya'juj dan Ma'juj masih ada orang yang haji, masih. Berarti itu nanti setelah Nabi Isa turun, setelah Ya'juj dan Ma'juj, demikian nanti setelah mendekati hari kiamat. Ketika ada rekan di kantor yang tidak suka dengan kita sehingga berniat jahat agar kita dipecat dari perusahaan tersebut, maka sikap seperti apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Alasan tidak sukanya karena saya anak baru dan beliau orang yang sudah lama bekerja. Tapi penghasilan saya dapat tidak jauh beda daripada beliau. Sedangkan kan itu rezeki yang sudah Allah atur untuk dia. Ini namanya dengki, Pak. Ya. Maka yang antum lakukan adalah yang pertama, antum harus sering kasih hadiah ke dia. Kasih hadiah, biar hatinya cair. Yang kedua, antum berkunjunglah kepada dia. Kemudian yang ketiga, doakan supaya dia dicairkan hatinya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia apa? Menjadi cair hatinya, ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan makanan ayam dan daging yang kita makan, sedangkan kita tidak mengetahui ayam atau sapi tersebut disembelih dengan menggunakan bismillah atau tidak, dan yang menyembelih itu orang kafir atau orang mukmin? Saya tidak tahu. Sekarang kita boleh menggunakan ghalabatul dhon, akhi. Apa itu? Dugaan yang kuat. Ya. Kalau kita tinggal di suatu negeri yang di situ mayoritas muslim, dugaan kuat yang menyembelihnya adalah seorang mukmin. Dan riwayat muslim, ya, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna qauman hadithu ahdin bikufrin ya'tunana bilahmin la nadri adzuki rasulullah ta'ala amla. Faqala Rasulullah SAW, ya, uzkur ismallah fakuli hukama qal. Hai Rasulullah, ada kaum yang baru masuk Islam dan mereka menghadiahkan kepada kita daging yang kita tidak tahu mereka baca bismillah apa enggak. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebutlah nama Allah dan bacalah bismillah. Nah, ketika kita tidak tahu, Tapi kita ada dugaan kuat bahwa ini berasal dari kaum muslimin. Maka pada waktu itu ya akhi a'azakumullah wa iyyakum, pada asalnya sembelihan muslim itu halal. Ya, sembelihan muslim pada asalnya halal. Enggak perlu antum nanya-nanya ini yang nyembelihnya siapa, bagaimana, enggak perlu. Kecuali di saat antum ada keraguan, antum masuk ke sebuah restoran milik non muslim misalnya, dan kita tidak tahu siapa yang nyembelihnya, maka kita kembalikan kepada asal. Pada asalnya daging itu haram, sampai betul-betul kita tahu bahwasanya memang disembelih secara halal. Tapi kalau restoran itu milik orang Islam dan kita tahu itu memang yang punya muslim, ya kita dugaan kuat kita seorang muslim insya Allah tidak mungkin memberikan bangkai kepada kita. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, Umar bin Khattab pernah berjalan dengan temannya. Ketika masuk waktu sholat, didapat ada air yang keluar dari sebuah rumah. Kemudian temannya Umar bin Khattab berkata, "Hai pemilik rumah, kabarkan kepada kami, ini air apa?" Kata Umar, "Hai pemilik rumah, jangan dikabarin. Ya, kamu itu bikin berat aja. Yang penting kita lihat ini airnya bersih, ya, tidak berbau dan yang lainnya pakai. Ngapain kamu nanya-nanya? Ya, bikin capek aja kita ini." Ya. Begitu fikirnya Umar bin Khattab ya, akhi. Ya. Apakah harta yang dipergunakan untuk membiayai anak kita di pesantren termasuk sedekah? Ya jelaslah. Apalagi itu di jalan Allah, untuk pesantren belajar agama, luar biasa, Pak. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa hukumnya bersentuhan dengan istri setelah wudu? Apakah membatalkan? Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW setelah wudu mencium Aisyah lalu salat tanpa wudu lagi. Lihat, enggak tanggung-tanggung, bukan cuma nyentuh, tak, dicium sama Rasulullah. Iya, setelah dicium langsung salat, enggak wudu lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Iya. Apakah setelah mandi janabah mandi wudu lagi? Aisyah mengatakan adalah Rasulullah apabila telah mandi janabah beliau tidak wudu lagi. Itu sudah mencukupi. Sekarang saya tanya. Mandi itu mengangkat hadas besar atau hadas kecil? Masa yang besar diangkat, yang kecil enggak keangkat, gimana sih? Hadas besar aja hilang dengan mandi, apalagi hadas kecil. Ya. Bolehkah mengakikahkan orang yang telah meninggal dunia? Kata Syekh Utsaimin, tidak ada satupun contohnya dari salafus saleh. Namun untuk mengatakan itu bid'ah pun juga berat, kata beliau. Ya. Memang ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. Sah apa tidak apabila seorang wanita menikah dengan nama bapak tirinya bukan nama bapak aslinya, sedangkan calon suaminya tidak tahu yang menikahkannya siapa? Yang menikahkannya itu bapak kandungnya apa bukan? Kalau yang menikahkannya bapak kandungnya, dia walinya, memang betul dia walinya. Ya. Atau yang menikahkannya KUA. Ya, naib, tapi dia sebagai naib pengganti dari bapak kandungnya. Di mana bapak kandungnya mewakilkan ke si naib. Tapi kemudian di situ menyebutkan fulanah bintu fulan bukan bapak kandung. Maka ini tidak mempengaruhi keabsahan nikah selama yang menikahkannya itu walinya. Namun ia berdosa besar. Kenapa? Karena ia menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, isnan, ada dua perkara yang merupakan kekafiran, dan itu ada pada umatku. Di antaranya apa? Menisbatkan kepada selain ayah. Maka orang yang menisbatkan diri kepada selain ayah kandung, itu kufur, termasuk dosa besar. Ya, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Sebagian masyarakat ada yang memelihara ikan itu makanannya dari kotoran manusia. Bagaimana hukum mengkonsumsi ikan tersebut? Kalau memang setiap harinya makanannya tidak ada yang lain kecuali kotoran, itu disebut dengan binatang jalalah. Caranya, berarti ikan itu harus dipindahkan di kolam yang dikasih makan yang halal dulu selama 3 hari, baru setelah itu boleh dimakan. Ya, Allahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan tentang akikah, mungkin nanti dijawabnya ketika lewat hadis tentang akikah insyaallah. Ya. Ketika kita masuk masjid dalam keadaan adzan dikumandangkan, mana yang hendaknya kita dahulukan? Tahiyat masjid dulu atau menunggu sampai adzan selesai? Saya pernah tanyakan hal ini kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad waktu saya masih kuliah. Kata beliau, kalau dia menjawab adzan dulu kemudian sholat, itu baik. Dia menggabungkan 2 kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, segera cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.